Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا. Kita lanjutkan درس pada kitab تلخيص فقه الفرائض. Kita telah sampai pada warisan untuk kakek. Berapa warisan untuk kakek sudah kita sebutkan, sama dengan untuk ayah kecuali dalam permasalahan apa? Al-Umariyataini. Nah, yaitu si kakek bisa mendapatkan secara farad dan taksib apabila yang meninggal tidak memiliki keturunan laki-laki, yakni hanya memiliki keturunan perempuan, tidak memiliki keturunan laki-laki. Barakallahu fikum. Dan si kakek bisa mendapatkan warisan secara at-ta'sib dengan syarat anak yang meninggal tidak memiliki keturunan sama sekali. Nah, dan kadang si kakek mendapatkan warisan secara farad dan taksib, yakni apabila ia meninggal tidak memiliki anak, hanya memiliki keturunan perempuan dan tidak memiliki keturunan laki-laki. Dan ini sudah kita jelaskan pada kajian sebelumnya. Al-muhim, warisan untuk kakek sama dengan ayah kecuali dalam permasalahan al-umariyataini. Dan juga telah kita sebutkan apakah si kakek dapat menghalangi warisan untuk saudara laki-laki ataupun saudara perempuan dari al-mayyit. Nah, menurut pendapat yang rajih insyaallah bahwa keberadaan si kakek menghalangi nam bagi saudara dari al-mayyit, baik laki-laki ataupun perempuan, untuk mendapatkan warisan dari yang meninggal. Nam, berikutnya adalah miratsul banat. Miratsul banat, miratsul banati bitta'sibi faqat wa bil fardi faqat. Warisan untuk banat ada dua macam. Warisan untuk banat ada dua macam, yakni jalur perolehan warisan tersebut dengan sistem apa? Ada dua macam. Yang pertama dengan taksib, yakni al-banat, anak-anak perempuan. Al-banat itu artinya apa? Anak-anak perempuan. Digolongkan sebagai al-asobah atau dengan cara farad. Dengan cara farad saja. Bitaksib faqad, dengan cara taksib saja. Dan dengan cara farad saja. Nah, tidak ada yang bersamaan. Beda dengan kakek tadi, nam, dia mendapatkan dari dua cara, nam, dengan dari tiga cara. Kalau kakek tadi dari dengan tiga cara, dengan farad, taksib, yang ketiga farad dan taksib. Kalau anak perempuan, dia mendapatkan warisan ada dua model warisan yang dia dapat. Pembagian ada dua model pembagian yang dia dapat. Bisa dengan taksib, nanti akan kita sebutkan ketentuannya dan juga dengan al-farad. Fayaritna bitta'sibi bisyartin an yakuna lil mayyit ibnun lidzakari mithlu hadzil unsayaini. Anak perempuan akan mendapatkan warisan dengan cara ta'sib, yakni dia digolongkan sebagai al-asabah dengan syarat apa? Al-mayyit memiliki anak laki-laki. Di samping dia memiliki anak perempuan, mayyit juga memiliki anak laki-laki. Dalam hal ini lidzakari mithlu hadzil unsayaini, bagi laki-laki dia mendapatkan dua kali lipat bagian dari perempuan. Nah, jadi anak-anak perempuan dia akan mendapatkan warisan dengan cara ta'sib, yakni dia digolongkan sebagai al-asabah dengan syarat dia memiliki saudara laki-laki yang satu keturunan dari yang meninggal. Nah, wa yaritna bil farad, barakallahu fikum. Dalam hal ini sebagaimana yang Allah firmankan, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayaini. Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan kepada kalian tentang anak-anak kalian, yakni dalam hal warisan, lidzakari mithlu hadzil unsayaini, bagi laki-laki dia mendapatkan bagian dua kali lipat dari perempuan. Nah, wa yaritna bil farad bi syartin an la yakuna lil mayyit ibnun lil wahidati an-nisf wal ithnataini fa akthar ats-tsulutsani. Dan barakallahu fikum, anak perempuan mendapatkan warisan dari orang tuanya dengan cara al-farad, dengan model al-farad, dengan syarat apa? Bahwasanya al-mayyit tidak memiliki anak laki-laki. Maka kalau seandainya anak perempuannya itu satu, barakallahu fikum, maka anak perempuan tersebut mendapatkan setengah dari harta yang ditinggalkan. Kalau seandainya jumlahnya itu lebih dari dua atau lebih, kalau seandainya anak perempuannya berjumlah dua atau lebih, maka semuanya mendapatkan 2/3, yakni 2/3 dibagi jumlah anak perempuan. Kalau seandainya anak perempuannya ada dua, berarti 2/3 dibagi dua. Kalau seandainya anak perempuannya ada 3, berarti 2/3 dibagi 3. Nah, saya tuliskan, barakallahu fikum, warisan untuk al-banat. Apa arti anak al-banat? Anak perempuan. Al-banat itu jamak dari bintun. Bintun, anak perempuan. Anak laki-laki, ibnun. Nah, warisan untuk anak perempuan yang pertama dengan cara at-ta'sib. Ta'sib, yakni dia digolongkan sebagai al-asabah. Yang kedua dengan cara apa? Farad. Dia mendapatkan warisan dengan takaran tertentu. Yang pertama at-ta'sib. Syaratnya apa? Barakallahu fikum, dengan syarat bahwa yang meninggal orang tua dari putri-putri ini memiliki anak laki-laki, yakni ada saudara laki-lakinya. Nah, maka dalam hal ini si anak perempuan al-banat mendapatkan separuh dari warisan anak laki-laki. Nah, separuh dari jumlah warisan dari anak laki-laki, yakni lidzakari mithlu hadzil unsayain, bagi anak laki-laki mendapatkan dua kali lipat dari bagian anak perempuan. Kemudian yang kedua, al-banat ini mendapatkan warisan secara farad. Dengan syarat apa? Naam. Dengan syarat apa? Tidak memiliki saudara laki-laki. Syaratnya yang meninggal tidak memiliki anak laki-laki. Tidak memiliki anak laki-laki. Yang meninggal tidak memiliki anak laki-laki, yakni al-banat ini tidak memiliki saudara laki-laki. Maka si anak perempuan mendapatkan warisan secara farad. Bagaimana takarannya? Kalau seandainya dia satu orang, dia mendapatkan berapa? Setengah. Setengah. Kalau jumlahnya dua atau lebih, dia mendapatkan berapa? 2/3 dibagi berapa? Jumlah anak perempuan. 2/3 dibagi menjadi berapa jumlah anak perempuan? Kalau anaknya ada 2, anak perempuannya ada 2. Berarti 2/3 ini dibagi 2. Berarti masing-masing mendapatkan 1/3. Kalau seandainya jumlah anaknya ada 3, berarti 2/3 ini dibagi menjadi 3. Masing-masing mendapatkan 1 bagian. Mafhum? Barakallahu fikum. Tentang yang kedua ini, yakni si barakallahu fikum, anak perempuan kalau seandainya tidak memiliki saudara laki-laki, dia mendapatkan separuh kalau satu orang, kalau dua atau lebih 2/3 dibagi rata. Sebagaimana yang disebutkan di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-11, fa in kunna nisa'an fawqatnataini falahunna thulutsa ma tarak. Kalau seandainya wanita-wanita tersebut di atas 2 orang, 2 atau lebih, falahunna thulutsa ma tarak, maka bagi pertiga, maka bagi mereka 2/3 dibagi rata. 2/3 dari 2/3 tersebut dibagi jumlah mereka. Wa in kanat wahidatan falahan nisf. Kalau seandainya anak perempuan itu hanya satu orang, maka dia mendapatkan an-nisf, mendapatkan separuh. Nah, mendapatkan separuh. Barakallahu fikum. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam a'ta ibnatai Sa'ad ibn al-Rabi' al-Thulutain. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan untuk 2 putri Sa'ad ibn Rabi' ats-tsulutsaini, 2/3. Sa'ad bin Rabi' memiliki 2 anak perempuan. Dan terkait dengan harta warisan 2 anak perempuan ini, nam di tetapkan oleh Nabi SAW untuk mendapatkan 2/3. 2/3 dibagi dengan dibagi 2, dibagi jumlah mereka. Nah, hadis dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmizi, Ibnu Majah. Nah, barakallahu fikum. Wayaritna bil farnam mithalu irzihinna bitta'sib. Contoh warisan mereka secara ta'sib. Secara ta'sib. An yamuta syakhsun an ibnihi wa bintihi. Secara ta'sib, yakni wanita anak perempuan tersebut, contoh anak perempuan tersebut mendapatkan warisan secara taksib, seseorang meninggal, kemudian ahli warisnya ada dua, anak laki-laki dan anak perempuan. Anak laki-laki dan anak perempuan. Al-mayyit meninggal, kemudian ahli warisnya ada ibnun. Ibnun itu apa? Anak laki-laki, kemudian anak perempuan. Ibnun anak laki-laki, kemudian anak perempuan. Berapa warisannya? 6. Maka semua harta warisan tersebut diperuntukkan untuk dua orang anak ini. Bagaimana pembagiannya? 6. Jumlah anak laki-laki dikali 2. Ini anak laki-lakinya ada berapa? 1 kali 2 menjadi 2. Berarti harta warisannya dibagi 3. 2 bagian untuk anak laki-laki, 1 bagian untuk anak perempuan. Sekarang anak laki-lakinya ada 5. 6, anak perempuannya ada 2. Bagaimana harta warisannya dibagi berapa? Hah? Dibagi berapa? Bagi? Harta warisannya dibagi berapa? Biar mudah untuk mewariskannya. Nah, untuk membaginya. Tadi kita katakan, anak laki-laki itu ibarat 2 orang. Kalikan 2. Nah, 2 kali 5, 10. Berarti harta warisannya dibagi 12. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, masing-masing dari anak laki-laki mendapatkan 2 bagian. 1, 2, 3, 4, 5. Sisa 2 bagian, 6, masing-masingnya untuk anak perempuan. 1 untuk anak perempuan, yang satunya lagi untuk anak perempuan yang lain. Nah, barakallahu fikum. Ini contoh. Lalu bagaimana misalnya? Mayit punya ayah. Nah, mayit punya ayah. Jadi mayit meninggal, barakallahu fikum, yang ditinggalkan ada ayah. Ada 5 anak laki-laki. Kita ganti. Ada 3 anak laki-laki dan 4 anak perempuan. Nah, barakallahu fikum. Mana yang kita dahulukan ini? Anak laki-laki atau anak perempuan atau ayah? Nah. Hah? Ayah, karena ayah termasuk ashabul furud. Ashabul furud. Sementara ini anak, baik anak laki-laki ataupun anak perempuan digolongkan sebagai apa? Al-asobah. Dari sistem pembagiannya adalah didahulukan ashabul furud. Baru setelah dibagikan untuk ashabul furud, sisanya untuk asobah. Sering kita ucapkan bahwa asobah itu mendapatkan sisa. Maka oleh karena itu didahulukan ashabul furud. Berapa warisan untuk ayah? 6. Kalau mayit punya keturunan laki-laki, ayah mendapatkan 1/6. Kalau mayit tidak memiliki keturunan laki-laki, ayah digolongkan sebagai asobah. 6. Digolongkan sebagai asobah. Secara digolongkan sebagai ashabul furud sekaligus al-asobah. Jadi pada kasus seperti ini ayah mendapatkan 1/6. Nah, ayah mendapatkan 1/6. Barakallahu fikum. Lalu sisanya untuk siapa? Untuk 3 orang anak laki-laki dan 4 orang anak perempuan. Jadi sisa harta setelah diperuntukkan 1/6 untuk ayah dibagi berapa? 6. Bagi berapa? Ini dikalikan 2. 6 tambah 4, 10. Berarti harta warisannya dibagi 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 6. Untuk anak laki-laki mendapatkan 2. 1, 2, 3. Masing-masing dari anak perempuan mendapatkan satu bagian. Mafhum? Nah. Wa mithalu irsil wahida bil farad an-nisf. Anam, kita lanjutkan. Falahuma al-malu kulluhu. Kita ulangi lagi tadi yang pertama, mithalu irsi bit ta'sib an yamuta syakhsun an ibnihi wa bintihi, yaitu seseorang meninggal yang ditinggalkan satu orang anak laki-laki dan satu orang anak perempuan. Semua harta untuk mereka berdua. Untuk anak laki-laki mendapatkan 2 saham, anak perempuan mendapatkan 1 saham. Yani hartanya dibagi 3, 2 saham atau 2 bagian untuk anak laki-laki, 1 bagian untuk anak perempuan. Yang kedua, mithalu irsil wahidah bil farad an-nisf. Contoh warisan satu orang anak perempuan secara farad, yakni bagiannya setengah. An yamuta syakhsun an zaujatihi wa ibnatihi wa akhihi asy-syaqiq. Seseorang meninggal, kemudian yang ditinggalkan ada istrinya, ahli warisnya ada istrinya, kemudian anak perempuannya dan saudara laki-lakinya. Saudara laki-lakinya. Nah, al-mayyit, yang meninggal. Yang ditinggalkan siapa? Istri. Berarti yang meninggal laki-laki. Kemudian al-mayyit punya saudara. Nah, saudara laki-laki. Laki-laki syakik. Asyakik itu sekandung, saudara asyakik. Nah, asyakik itu artinya apa? Saudara kandung, seibu dan seayah. Kemudian si mayit punya anak perempuan 1 orang. Anak perempuan 1 orang. Faliz zaujah atsumun, untuk istri mendapatkan atsumun 1/8. Walil binti annis, untuk anak perempuan mendapatkan berapa? 1/2. Sisanya 6. Sisanya untuk saudara laki-laki. Sisanya untuk saudara laki-laki. Barakallahu fikum. Setelah dikurangi 1/8, 6, setelah dikurangi 1/8 untuk istri, anak perempuan mendapatkan 1/2, sisanya untuk saudara laki-laki. Misalnya hartanya berarti dibagi 8. Dibagi 8 saham. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, mana yang kita dahulukan? Untuk istri, anak perempuan atau saudara laki-laki? Nah, untuk istri dan anak perempuan. Saudara laki-laki ini digolongkan sebagai apa? Asobah, dia dapatkan sisa. Untuk istri dapatkan 1/8. Untuk anak perempuan dapat berapa saham? 4 saham. Karena dia dapat separuh. Nah, berarti dia mendapatkan 4 bagian atau 4 saham. Kemudian sisa berapa? 3 saham. Untuk siapa? Untuk saudara laki-laki. Nah, berarti si ini anak perempuan mendapatkan 4/8, ini mendapatkan 3/8. Mafhum? Udah, insyaallah. Nah, lalu bagaimana kalau seandainya ahli warisnya cuma 1, anak perempuan 1 orang? Nah, anak perempuan 1 orang. Seperti yang kita pelajari bahwa anak perempuan mendapatkan 1/2, 1/2 dari harta warisan. Dia enggak, al-mayyit enggak punya saudara laki-laki, istrinya juga sudah tidak ada. Naam, ke atas juga sudah tidak ada. Nah, ayah ibunya tidak ada, saudaranya baik saudara laki-laki atau saudara perempuan juga tidak ada. Naam. Ponakan-ponakannya juga tidak ada. Ahli warisnya cuma anak perempuan satu orang. Nah, berarti dalam hal ini si anak perempuan mendapatkan setengah dari harta warisan. Lalu sisa setengahnya buat siapa? Nah, buat siapa? Hah? Buat siapa? Bagaimana? Siapa yang tahu? Untuk? Hah? Untuk? Untuk umum. Barakallahu fikum. Sisanya untuk anak perempuan. Jadi ada istilah arrad. Arrad itu kembali, dibalikkan. Nah, arrad itu menolak atau dikembalikan. Jadi si anak ini mendapatkan setengah secara farad. Secara farad. Nah, setengah secara apa? Farad. Kemudian setengahnya lagi sisa 6 untuk anak perempuan secara rad. Secara rad 6 dikembalikan kepada anak perempuan sisanya, karena enggak ada lagi ahli waris, berarti dikembalikan untuk dia. Tapi harus dipahami, 6 setengahnya secara farad dan setengahnya lagi secara apa? Rad. Nah, sama juga. Nah, misalnya ahli warisnya hanya istri satu orang. Istri satu orang. Gak punya ahli waris yang lain. Orang tua, saudara laki-laki, anak. Nah, si istri mendapatkan berapa? Seperempat secara farad. Kemudian sisanya 3/4 secara apa? Rad. Nah, barakallahu fikum. Berikutnya kita baca wa mitalu irti alwah. Nah, yang ketiga mitalu irsis nataini. Irsis nataini bil farad atsulutaini an yamuta syakhsun an bintaihi wa abihi. An yamuta syakhsun an bintaihi wa abihi. Falil binti bintaini ats-tsulutsani walil abi as-sudus fardhan wal baqi ta'siban. Nah. Saya hapus. Al-mayyit. Ahli warisnya ayah. Kemudian anak perempuan berapa? Dua orang. Anak perempuan dua orang. Ahli warisnya ayah, kemudian anak perempuan dua orang. Nah, kalau anak perempuannya dua orang dan dia tidak memiliki saudara laki-laki, maka masing-masing dari mereka mendapatkan 2/3 dibagi 2. 2/3 dibagi 2. Nah, dalam hal ini 6 falil bintaini ats-tsulutsani walil abi as-sudus fardhan wal baqi ta'siban. Untuk anak perempuan, untuk dua orang anak perempuan ini mendapatkan 2/3. 2/3. Kemudian untuk ayah mendapatkan as-sudus. Berapa itu as-sudus? 1/6 secara farad dan sisa secara taksib. Jadi ayah ini dalam kasus seperti ini mendapatkan 2/6 jenis pembagian. Yang pertama secara farad. Farad. Si ayah mendapatkan berapa? 1/6. Kemudian secara taksib. Si ayah mendapatkan apa? Sisa. Berarti di sini harta warisannya dibagi menjadi 6. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Sekarang kita dahulukan untuk barakallahu fikum untuk anak perempuan. Anak perempuan mendapatkan warisan 2/3 dari harta keseluruhan. 2/3 dari 6 ini berapa bagian? 6? 4. Ya. 4. Masing-masing dari anak tersebut mendapatkan 2/6 atau 1/3. 6 anak perempuannya ada 2. Ya. Mereka mendapatkan warisan 2/3 dibagi 2. 2/3 dibagi 2. Harta warisannya dibagi menjadi 6. Harta warisannya dibagi menjadi 6 saham. 6 saham. Saham untuk anak perempuan 2/3 itu sama dengan 4. 4/6. Ya. Berarti masing-masing mendapatkan berapa? 2/6 atau 1/3. Lalu ayah mendapatkan berapa? 1/6. Secara farad mendapatkan 1/6. Kita coret 1/6. Sisa 1/6-nya untuk siapa? Al-baqi secara taksib dikembalikan kepada ayah. Nah, secara taksib. Berarti ayah di sini totalnya mendapatkan berapa? 2/6 atau 1/3. Yakni masing-masing mendapatkan jatah yang sama. Mafhum? Barakallahu fikum. Kalau jumlah anaknya lebih dari 2, ayah akan mendapatkan jatah yang lebih banyak. Nanti insyaallah ini setelah ini akan kita baca. Berikutnya adalah wa mithalu irsil aktsar minat nataini bil farad atsulutsaini. Contoh warisan lebih dari 3 secara farad, yakni dengan 2/3. An yamuta syakhsun an banatihi ats-tsalats wa ummihi wa abihi. Falil banati ats-tsulutsani walil um as-sudus walil abi as-sudus. Wa lam yarith al-ab huna bit-ta'sib li'annahu lam yabqa ba'da al-furud syai'un. Naam. Ini al-mayyit. Anak perempuannya ada 3. Anak perempuannya ada 3, contoh. Ahli warisnya, kemudian dia punya ayah dan ibu. Istri sudah tidak ada. Nah, ayah dan ibu. Barakallahu fikum. Mana yang didahulukan? Secara farad dulu. Semuanya adalah ashabul furud. Beda dengan ayah, dia ashabul furud sekaligus sebagai al-asobah. Nah, barakallahu fikum. Falil banati atsulutsani. Untuk anak perempuan yang 3 orang ini mendapatkan 2/3. 2/3 dibagi menjadi, dibagi 3. 6. Barakallahu fikum. Kemudian walil um as-sudus, untuk ibu berapa? 1/6. Walil abi as-sudus, dan untuk ibu 1/6 juga. Nah, hartanya dibagi menjadi 6. Kemudian at-ta'sib, ayah juga mendapatkan hak secara ta'sib. Akan tetapi dalam kasus ini enggak ada, dia tidak mendapatkan secara ta'sib karena hartanya sudah habis. Karena tidak ada yang tersisa. Nah, ini kekurangan dari al-asobah. Kalau sudah enggak ada, nah, berarti dia tidak mendapatkan. Barakallahu fikum. Tapi seringnya al-asobah sering mendapatkan warisan yang lebih banyak. Contohnya, ini. Kita bagi 6 saham. 5, 6. Ibu 1/6. Ayah 1/6. Kemudian anak perempuan ada 3, mendapatkan 2/3 dibagi 3, yakni di sini 4 bagian ini, 4 saham ini sama dengan 2/3. Ada sisa? Tidak ada. Berarti ayah hanya mendapatkan 1/6. Ayah hanya mendapatkan 1/6. Barakallahu fikum. Kalau dicoret misalnya ibunya 6, yang ahli warisnya hanya ayah dan 3 anak perempuan. Pembagiannya sama seperti tadi. Barakallahu fikum. 6 itu dibagi 6, 1 2 3 4 5 6. Anak perempuan mendapatkan 2/3. 6 berarti 4 saham, kemudian 1 sahamnya untuk ayah. Barakallahu fikum. Kemudian 6 ayah juga mendapatkan secara asobah, yakni sisa satu bagian juga kembalikan kepada ayah. Berarti ayah mendapatkan total berapa? 2/6. Nah, 2/6 ini untuk ayah. Berarti dalam kasus ini 6 ayah mendapatkan bagian yang paling banyak. Nah, mafhum? Barakallahu fikum. 6. Ada 2 faedah disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin di dalam kitabnya yang lain. Yang pertama adalah la yumkinu antaritha unsa minal furu' bil fard ma wujudi dzakarin musawin laha. Perempuan dari al furu', kalau furu' ini cabang, berarti ke bawah, ya. Al-furu' ini cabang ke bawah, berarti keturunan. Perempuan dari al-furu' dari keturunan tidak bisa mendapatkan warisan secara farad dengan keberadaan laki-laki yang sederajat atau sejajar dengannya. Misalnya seseorang meninggal, kemudian ahli warisnya ada 2 anak laki-laki dan anak perempuan. Barakallahu fikum. Dengan keberadaan anak laki-laki ini, si perempuan, anak perempuan tidak akan bisa mendapatkan warisan secara farad, akan tetapi dia mendapatkan secara apa? Asobah. Nah, kalau dihapus anak laki-lakinya, barulah si anak perempuan ini mendapatkan warisan secara apa? Secara farad, yaitu setengah. Bal yarithani bitta'sib lidzakari mithlu hadzil unsayaini fa in kana a'la minha hajabaha. Kalau seandainya laki-laki tersebut lebih tinggi silsilahnya daripada perempuan, laki-laki tersebut lebih tinggi silsilahnya dari perempuan, contohnya barakallahu fikum, anak perempuan, anak laki-laki, kalau seandainya anak laki-laki tersebut lebih tinggi derajatnya. Nah, misalnya al-mayyit, barakallahu fikum, ia meninggal, kemudian ahli warisnya ada 2, anak laki-laki kemudian anak perempuan. Ini sudah meninggal, cucu perempuan, barakallahu fikum. Kalau anak laki-laki tersebut lebih tinggi silsilahnya daripada cucu perempuan ini, maka cucu perempuan ini akan terhalangi. Nah, dia tidak akan mendapatkan warisan. Nah, ini maksud dari perkataan Asy-Syaikh barakallahu fikum. Nah, dan ini sering didapatkan, bagaimana warisan untuk anak laki-laki, anaknya dari anak laki-laki yang sudah meninggal. Nah, sementara barakallahu fikum anaknya yang lain masih ada. Maka anak perempuan tersebut tidak mendapatkan warisan. Nah, itu kan anak saya juga, cucu saya, masa dia enggak dapat? Udah orang tuanya sudah meninggal, masa enggak dapat? Nah, seperti itu syariat mengatur. Barakallahu fikum. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.